Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh صفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. إخواني في الدين أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله. Seharusnya pada malam hari ini diisi oleh Ustaz Abdul Hakam, yaitu pembahasan Salasatul Usul. Karena beliau punya uzur maka jadwalnya ditukar. Pada malam hari ini ana yang isi dengan pembahasan kita, yaitu al-adabul mufrad, dan insyaallah yaumul tsulatsa akan digantikan oleh beliau hafizahullah. Harapannya para talabah ingat hari Selasa insyaallah Salasatul Usul, jika ada hutang hafalan maka disegerakan ya. Seharusnya demikian para talabah, tidak harus nunggu hari ini jadwal kajian ya, kemudian ngafalnya setengah jam sebelum azan maghrib. La, hafalkan dengan hafalan yang mungkin. Yang mungkin, kapan seseorang dikatakan mungkin di dalam hafalan? Yaitu ketika dia terus mengulang-ulang, dia akan secara tidak langsung dia akan melekat di dalam hatinya apa yang sudah dia hafal. Tidak perlu berat-berat kita mengingat-ingat, dibaca terus. Berapa kali? 1000 kali hatta. Ya. Dengan sendirinya akan melekat di dalam hati kita. Dan biiznillah dengan cara yang seperti ini 10 tahun yang akan datang masih kita ingat. Jadi di sini tanbih kepada talabah, jangan menghafal ketika akan masuk waktu maghrib. Sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, barang siapa yang mengambil ilmu itu jumlah dan zahaba anhu jumlah, akan pergi langsung. Antum menghafal sekarang, hafal untuk setor, besok hilang sudah. Ya. Maka ini sebagai tanbih. Diingat hari Selasa Salasatul Usul, jika ada yang dihafalkan dari sekarang, dibaca terus. Ya, dengan tikrar insyaallah akan sabit di dalam hati. Baik, insyaallah telah lalu kita telah membaca bab hakul jar. Kemudian di sini telah kita ambil satu hadis. Insyaallah mudah. Naam, ada yang hafal? Naam, hafal berapa orang? Arman, Ahmad, terus siapa namanya? Zidan. Baik, Zidan. Bertiga aja. Yang lain, Hasan? Belum. Baik, dibaca Ahmad, satu-satu aja. Bismillah. Muhammad bin Sa'ad. Qala. Qala sami'tu Abu Ghadiyah al-Kala'i. Qala sami'tu Abdan. Qala sami'tu Abdan bin al-Aqal. Radiyallahu anhu qala. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashabahu. Ashabahu. بعشر نسوة عن السارقة سارقة لا بانجان min baiti tayyib Pak Arman barakallahu fiik. بعشر نسوة من أن يزني من عشرة أهل أبيات طيب بارك الله فيك هات زيدان أبا الضبية قالوا حرام بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. طيب نراجع pada hadis ini terdapat perawi yang bernama Ahmad bin Humaid. Naam. Siapa beliau? Abu al-Hasan At-Turaififi Al-Kufi. Dikenal dengan dengan Dar Ummu Salamah. Kenapa demikian? Banyak mengumpulkan hadis Ummu Salamah. Tayyib Muhammad bin Fudail. Bin Ghazwan. Abu Abdurrahman Ad-Dhabi. Naam. Kemudian di sini ada Muhammad bin Sa'ad. Siapa beliau? Al-Ansari. Abu Dhabiya siapa namanya? Tidak diketahui namanya. Naam. Kemudian telah lalu kami sampaikan terkait dengan hadis ini, yaitu sebagian daripada hak tetangga. Maka secara umum Di dalam hadis ini terdapat di antara hak tetangga kita tidak mendzalimi mereka dengan kita berbuat dosa, ya, kepada Allah atas hak mereka. Seperti di sini dicontohkan, seseorang berzina dengan tetangganya dengan 10 orang masih jauh lebih besar di sisi Allah nilainya dibanding dia berzina dengan 1 orang tetangganya. Begitu juga mencuri, ya. Dia mencuri 1 orang dari tetangganya lebih besar nilainya di sisi Allah dibandingkan dia mencuri 10 rumah selain tetangganya. Dua-duanya sama-sama dosa besar. Kemudian telah kami sampaikan di antara hak tetangga yang lain, Hasan. Satu, sebutkan satu. Hat yang lain, Aden. Berbuat baik kepada tetangga. Baik. Kemudian yang lain? Dikeraskan suaranya. Membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Ya. Kemudian yang lain? Menawarkan, ya, menawarkan dagangan, ya, diantaranya yang disebutkan para ulama, yaitu rumah, ya, rumah ketika kita ingin menyewakan atau ketika kita ingin menjual rumah kita, maka yang lebih berhak untuk kita tawarkan adalah tetangga. Kemudian yang lain, memberikan pinjaman. Nah, kemudian yang terpenting daripada itu semua, mengajarkan ilmu syar'i. Ini adalah perkara yang lebih penting dari semua yang tadi disebutkan. Mengajarkan ilmu atau belajar dari tetangga kita. Naam. Selanjutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, qala babu yabda'u bil jar. Bab itu seseorang memulai dengan tetangganya terlebih dahulu. Maka beliau ingin pada bab ini menjelaskan kepada kita, tetangga adalah orang yang paling berhak untuk kita berikan ihsan, perbuatan baik, tentunya setelah al-aqrabu minna nasaban, setelah orang yang lebih dekat dengan kita secara nasab, ya, terutama orang tua kita. Maka ini sesuai dengan bagaimana al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan bab-bab di sini, yaitu pada awal kitab di sana Imam Bukhari memasukkan bagaimana kita harus berbuat baik kepada orang tua, ya, kemudian kepada orang terdekat dan seterusnya. Kemudian sekarang sampai kepada tetangga. Maka mereka adalah orang yang terdekat dengan kita dan orang yang berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita dibandingkan orang yang lebih jauh, ya. Qala haddatsana Muhammad ibn Minhal. Ya. Secara umum hadis-hadis yang akan kita baca sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Namun hadis yang berbeda dengan sanad yang berbeda. Muhammad ibn Minhal, beliau adalah guru daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Minhal Al-Dharir. Abu Ja'far Muhammad bin Minhal Al-Dharir. Ada yang menyatakan beliau Abu Abdullah. Ya. Ala kulli hal, beliau dikenal dengan Muhammad bin Minhal Al-Dharir Al-Tamimi Al-Basri. Seorang imamun hafidh. Seorang imam hafidh. Ya. Dan beliau tidak diketahui menulis. Artinya semua hadis yang diriwayatkan an zahr sadr, ya, di dalam hatinya dengan hafalannya. Sebagian ulama demikian melihat. Bahkan sebagian mereka membenci kitabah. Ya, sebagian mereka tidak menyenangi tulisan. Termasuk di antara mereka yang tidak menulis adalah Muhammad ibnu Minhal. Dengan demikian beliau dikenal sebagai imamun hafidh. Ya, seorang imam, seorang hafidh. Ya. Mungkin hafalannya lebih dari 100.000 hadis. Ya, lebih bahkan. Guru daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Begitu juga beliau, ya, Muhammad ibnu Minhal ini tidak dikenal melakukan rihlah. Artinya dia mengambil ilmu dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, tentunya ini adalah yang lebih berhak. Ketika orang yang ada di sekitarnya sudah habis, tidak bisa diambil ilmunya kembali. Artinya apa? Ilmu sudah diserap semua, baru dia pergi ke tempat lain. Demikian. Ya, beliau dikenal tidak keluar melakukan rihlah. Walaupun para ahli hadis mereka melakukan rihlah, ya, ashabul hadis mereka melakukan rihlah. Imam Al-Bukhari berangkat dari Mekah ke Madinah, kemudian dari Mekah ke Basrah, ke Andalus dan seterusnya, ya, rihlah untuk menuntut ilmu. Demikian yang mereka lakukan. Beliau tidak dikenal dengan itu. Dengan demikian beliau mendapatkan banyak ilmu dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya apa? Artinya ketika kita tidak diberikan kemampuan untuk mondok, ini sebagai pelajaran. Kenapa kami sebutkan kisah ini tentang Muhammad bin Minhal? Karena diantara kita, ya, diberikan kelemahan mungkin dari sisi materi, barangkali orang tuanya yang tidak mengizinkan menuntut ilmu di mana saja, di mana kita menjumpai man yuhsin, orang yang bisa untuk mengajarkan ilmu dengan baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, menyampaikan kitab Allah, menyampaikan sunnah. Artinya tidak harus kita keluar, ya, tidak harus kita keluar. Ambillah manfaat dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka di sini pentingnya kisah-kisah yang seperti ini kita bisa ambil hikmahnya. Beliau tidak pernah melakukan rihlah, dengan itu beliau dikenal imamun hafidh. Ya. Tidak banyak para perawi hadis yang punya julukan ini. Ini beliau, ya, dikenal thiqah, terpercaya, guru daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bahkan dikatakan oleh Utsman bin Harrazat, ya, seorang ulama, beliau menyatakan afdal man raaitu arba'ah, kata beliau. Orang yang paling baik yang aku pernah melihatnya ada 4 orang. Yang pertama beliau sebut adalah siapa? Muhammad ibnu Minhal Al-Dharir. Beliau ini, beliau yang pertama disebut. Kemudian yang kedua baru Ibrahim bin Muhammad bin Ar'arah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kata beliau Abu Zur'ah, ma'ruf. Kemudian yang keempat, Allahu a'lam, ana lupa yang keempat siapa yang disebut. Al-Muhim, ya, al-Muhim ada di antara mereka disebut yang pertama adalah Muhammad bin Minhal. Muhammad bin Minhal ala kulli hal. Qala haddatsana Yazid bin Zuray. Yang kedua, Muhammad bin Minhal berkata, telah berkata kepada kami Yazid bin Zuray. Ya. Abu Muawiyah Al-Aishi Al-Basri. Abu Muawiyah Al-Aishi Al-Basri. Beliau pun juga dijuluki Imam Al-Hafidh Al-Mujawwad. Begitu juga Muhammad bin Minhal Al-Mujawwad. Mujawwad yaitu dikenal dengan bacaan Al-Qur'annya. Termasuk beliau Muhammad bin Minhal, dan termasuk guru beliau, siapa itu? Yazid bin Zuray. Ini adalah gurunya Muhammad bin Minhal. Beliau seorang muhaddits, dikenal dengan muhaddits Al-Basrah. Bahkan beliau Yazid bin Zuray, sebagaimana disaksikan dan dikatakan oleh Abu Awana, beliau Yazid ibn Zuray ini beliau berteman dengannya, kata beliau, 40 tahun. Ya. Siapa? Abu Awana menyatakan, aku berteman dengan Yazid bin Zuraih 40 tahun. 40 tahun, bayangkan. Ma yazdadu illa khaira. Fi kulli sana. Setiap tahun tidak bertambah kecuali kebaikan. Artinya, dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, semakin baik akhlaknya, semakin baik ilmunya, semakin banyak yang dia dapat. Ya, inilah contoh. Oleh karena itu, Al-Imam Az-Zahabi seringnya menyebutkan imamun qudwah. Di antara mereka adalah beliau, contoh bagi kita. Ya, memang contoh terbaik adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Terdapat contoh yang baik. Namun para a'immatul hadis, para ulama di sana, mereka pun mempunyai akhlak dan adab yang mereka ambil dari guru-guru mereka yang sampai kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka mereka adalah qudwah. Mereka pun juga contoh sebagai penyemangat bagi kita. 40 tahun kata Abu Awana, aku berteman dengan Yazid bin Zuraih, ma yazdadu illa khaira. Tidak bertambah dari tahun ke tahun kecuali kebaikan. Dari semua sisi. Ini diantara mizah. Pembeda antara beliau dengan yang lainnya. Dan beliau termasuk ashabu sunnah. Dikenal dengan ittiba', mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan termasuk yang mempunyai perhatian terhadap asanid. Beliau pernah menyatakan, yaitu Yazid bin Zuraih pernah menyatakan, likulli dinin fursan. Setiap agama itu ada pelindung, ada tentaranya. Wa fursanu hadad din, dan pembela agama ini adalah al-asanid, adalah sanad. Adalah as-sanad. Qala haddatsana Umar ibn Muhammad. Umar bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Jadi ingat-ingat Umar bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah. Artinya dia ini cucunya siapa? Cucunya Abdullah bin Umar. Cicitnya Umar bin Khattab. Qala an abihi. Jadi siapa bapaknya tadi? Siapa bapaknya? Muhammad bin Zaid bin Abdullah. An ibn Umar. Dari bapaknya. Jadi dari bapaknya anak cucu ngambil dari kakeknya, dari bapaknya kemudian ke bapaknya lagi. Qala Abdullah ibn Umar sahabi ma'ruf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Telah lalu hadis ini, Jibril masih tetap mewasiatkan kepadaku dengan tetangga sampai-sampai aku mengira dia akan memerintahkan untuk mewarisi tetangga. Sudah kita ambil hadis ini, Sudah kita ambil hadis ini, secara umum terdapat perintah untuk kita berbuat baik kepada tetangga karena kerasnya anjurannya. Sampai-sampai seolah-olah akan diperintahkan untuk memberikan wasiat kepada tetangga. Telah lalu kita ambil dari hadis bab wasa'a bil jar. Bab wasa'a bil jar. Qala an Abdullah ibn Amr. Hadis yang sama namun dengan perawi yang berbeda. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, sahabiyun jalil. Qala annahu dhubihat lahu syatun. Bahwasannya telah disembelih untuknya seekor kambing. Faja'ala yaqulu li ghulami. Kemudian dia menyatakan kepada anaknya, ahdaita li jarina, apakah engkau telah memberikan hadiah kepada tetangga kami al-Yahudi yang beragama Yahudi? Ahdaita li jarina al-Yahudi, dua kali diulangi oleh Abdullah bin Amr. Kemudian beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrizu. Hadis yang sama namun dengan konteks yang berbeda, yaitu Abdullah bin Amr bertanya kepadanya, apakah engkau sudah memberikan hadiah kepada tetangga kami yang beragama Yahudi? Maka di sini terdapat masyru'iyah, ya, syariat untuk kita memberikan hadiah kepada tetangga walaupun kafir, ya, walaupun kafir. Setidaknya tetangga kita yang kafir punya satu hak, yaitu hak tetangga, yang kita boleh berbuat baik kepadanya dengan hak ini, ya. Dan sekaligus dengan itu kita sekaligus melunakkan hatinya, menyampaikan bahwasanya inilah akhlak Islam dan adab Islam, ya, sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Amr, begitu juga pendahulunya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dua kali diulangi oleh Abdullah bin Amr. Ini menunjukkan apa? Takrir ini berfaedah apa? Pengulangan ini berfaedah ta'kid, dipertegas lagi oleh Abdullah bin Amr ibn al-As. Sebabnya disebutkan, ini adalah husnul ta'lim, ya, baiknya sistematis pelajaran yang diberikan kepada dari orang tua kepada anaknya. Ya. Al-ghulam bisa jadi anaknya, Allahu a'lam bissawab, bisa jadi budaknya. Ya, bisa jadi budaknya, bisa jadi anaknya. Al-muhim yang kita ambil ini syahidnya, bahwasanya beliau menyampaikan dengan cara yang baik. Ketika beliau menyatakan pertanyaan, apakah engkau sudah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang beragama Yahudi, diulangi dua kali, kemudian beliau menyebutkan sebab. Sebabnya apa? Aku telah mendengar Nabi SAW, ya, menyatakan Jibril masih tetap mewasiatkan kepadaku untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Ini husnul ta'lim. Ini sekaligus menjadi pengajaran bagi kita, bagaimana kita mendidik manusia secara umum, secara khusus keluarga kita, ya, membiasakan mereka dengan dalil, istidlal dalil. Kenapa? Kamu kok begini? Tidak boleh. Kenapa? Rasulullah menyatakan demikian. Allah menyatakan demikian. Ya, membiasakan mereka dengan dalil. Qala, naam. Wa anna Umrata haddathathu. Rasanya Umrah telah lalu. Siapa di sini Umrah? Hah? Umrah bintu siapa? Bab wasa'a, bab wasa'at bil jar. Hah? Umrah di sini siapa? Hah? Umrah bintu Abdurrahman. Ya. Bahasanya Umrah menyampaikan kepada dia, yaitu zahirnya kembali kepada Abdullah bin Amr, Allahu a'lam, annaha sami'at Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya beliau mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Hadis yang sama, ya. Hadis yang sama. Intinya pada tiga hadis ini Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil bahwasanya hendaklah kita memulai dari tetangga terlebih dahulu sebelum orang yang jauh daripada kita, ya. Baik itu berbuat baik, memberikan bantuan, menyelesaikan permasalahannya, memberikan nasihat kepada mereka. Artinya tetangga kita jauh lebih berhak untuk kita berikan itu dibandingkan orang lain. Telah lalu kita mendengarkan ancamannya. Ya. Ada yang ingat hadisnya? Hah? Ada yang ingat hadisnya? Ancaman mereka yang tidak mengambil ilmu dari tetangganya. Ya, ancaman besar. Ya, dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ancamannya apa? dipercepat azab, ya, dipercepat azab. Ketika mereka tidak mau mengambil ilmu dari tetangganya, dan ketika mereka tidak memberikan nasihat kepada tetangganya. Inilah Islam, sampai urusan yang seperti itu diperhatikan, ya, urusan yang seperti ini diperhatikan oleh agama kita. Walhamdulillah. Nah, selanjutnya qala babu yahdi ila aqrabihim baban. Nah, kita telah keluar dari bab selanjutnya dan memasuki bab selanjutnya, yaitu seseorang memberikan hadiah kepada orang yang terdekat kepada mereka pintunya. Ya. Orang yang terdekat pintunya dengan mereka. Artinya di sini beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan kepada siapa sih ketika kita ingin memberikan hadiah dari orang-orang yang ada di kampung kita, maka jawabannya di sini, kepada orang yang terdekat dengan mereka, pintunya, ya, pintunya. Qala haddatsana Hajjaj ibn Minhal, ya, Hajjaj ibn Minhal, saudaranya Muhammad bin Minhal, ya, saudaranya Muhammad bin Minhal. Beliau pun juga dikenal dengan imam. Hadisnya pun diketahui sebagai hujjah. Ya. Dijuluki sebagai Al-Hafidz Al-Qudwa. Hajjaj ibn Minhal, Abu Muhammad Al-Basri. Thiqah. Ya. Bahkan dikatakan oleh Al-Ijli beliau thiqah rajulun salih. Orang soleh. Ya. Dalam ibadahnya. Di sisi yang lain, beliau dikenal sebagai simsar. Apa itu simsar? Hah? Apa simsar? Hah, Barman? Apa simsar? Hah, ada yang tahu? Rayyan? Hazidan? Apa itu simsar? Simsar ini semisal makelar, ya. Semisal makelar, artinya dia berusaha, dikenal berusaha. Dalam bahasa sekarang apa marketer atau apa yang semisalnya, ya. Al-Muhim berusaha, dia mengambil dari apa yang dia tunjukkan, sedinar, dua dinar, ya. Nah, ini beliau. Dengan begitu, beliau disebut dengan rajulun soleh, orang yang soleh, ahli ibadah. Begitu juga hadisnya pun dikenal sebagai hujjah. Ya, dijuluki sebagai Al-Hafidz Al-Qudwa. Faedahnya di sini apa? Tidak bertentangan antara bekerja mencari nafkah dengan ibadah dan talabul ilm. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan kana Daud ya'kul min amali yadihi. Daud alaihi salam makan dari hasil tangannya, dari hasil pekerjaannya. Dengan demikian tidak mengurangi derajatnya sebagai nabi. Begitu juga Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Dikenal sebagai pedagang. Beliau pengembala kambing. Dan banyak di antara para anbiya, begitu juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Di antara mereka Abdurrahman bin Auf, ketika beliau berhijrah ke Madinah, apa yang dicari? Dullani ala suq, tunjukkan aku pasar. Beli, dijual. Ya. Ya, Bu Syarifah. Beli sepeda, dijual. Faedah, alhamdulillah. Nikmat. Dengan demikian tidak menghalangi beliau duduk di majelis ta'lim. Begitu juga kita semua. Justru lebih mulia. Ketika talibul ilm, seorang mustafid, seorang da'i, lebih mulia ketika dia berusaha mencari dibandingkan dia meminta. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan apa? Yadul ulia aula min yadi sufla. Tangan di atas jauh lebih utama dibandingkan tangan di bawah. Apa itu yadul ulia? Yadul ulia yaitu munfiq, kita memberikan. Kalau bisa kita kasih. Lebih mulia dibandingkan apa? Tangan kita di bawah. Ya. Tasawul, meminta-minta, na'udzubillah, atau mengharapkan milik orang lain. Nas'alullah as-salamah. Maka selama kita masih bisa menjaga aturan koridor sesuai dengan apa yang dianjurkan Islam, tidak melakukan perkara-perkara yang menyelisihi, maka walhamdulillah Islam tidak mencela orang yang bekerja. Ya. Ya, jika salah satu dari kita mempunyai kelemahan misalnya, tidak diberikan kemampuan, maka ini ya ladang bagi saudaranya. Tidak diberikan kemampuan untuk bekerja, imma karena sakit atau karena barangkali sebagian da'i, sebagian seorang yang menyeru, disibukkan hari-harinya dengan dakwah, dengan mengajar. Maka ini ladang orang-orang yang diberikan kemampuan untuk membantu mereka. Walhamdulillah. Di antara yang semisal ini adalah siapa? Siapa tadi? Hajjaj bin Minhal. Walhamdulillah. Qala haddatsana Syu'bah. Sudah sekian faedah kita ambil dari biografi para a'immatul hadis. Qala haddatsana Syu'bah. Siapa Syu'bah? Hah? Syu'bah bin Hajjaj Abu Bistam Amirul Mu'minin fil hadis. Qala akhbarani Abu Imran. Abu Imran sesuai dengan hadis yang terdapat pada Sahih Bukhari, zahirnya beliau adalah Abu Imran Abdul Malik bin Habib Al-Jauni. Ya. Abu Imran Abdul Malik bin Habib Al-Jauni. Qala sami'tu Talhata. Ya. Talhah bin Abdullah. Ya, Talhah bin Abdullah, seorang sahabiyun jalil, salah satu dari 10 orang yang diberikan berita dengan surga. Yang diberikan berita dengan surga. Qala an Aisyah radhiyallahu anha, qalat qultu ya Rasulullah inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi, qala ila aqrabihima minka baban. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku berkata wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua orang tetangga, kepada siapa aku memberikan hadiah kepada antara dua orang tersebut? Qala ila aqrabihima minki baban, kepada orang yang lebih dekat denganmu pintunya, antara dua orang tadi. Wa anha radhiyallahu anha wa an abiha, dari Aisyah radhiyallahu anha dan dari bapaknya. Siapa bapaknya? Hah? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Qalat qultu ya Rasulullah, Aisyah berkata, aku telah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi, qala ila aqrabihima minki baban, sesuai dengan atau sama dengan hadis yang telah lalu. Di dalam dua hadis ini atau dua asar ini dari Nabi kita alaihi salatu wasalam kepada istrinya Aisyah, memberikan irsyad, memberikan penjelasan bahwasanya mereka yang lebih berhak untuk kita berikan hadiah ketika kita ingin memberikan hadiah. Ya. Artinya hadiah ini tidak wajib. Namun hukumnya apa? Hukumnya istihbab, sunnah, sesuai dengan anjuran Nabi kita alaihi salatu wassalam, tahadu tahabu. Saling memberikan hadiahlah kalian, dari situ kalian akan saling mencintai. Ya, kalian akan saling mencintai. Hukumnya sunnah, ya, bukan perintah. Namun ketika kita ingin memberikan, kepada siapa yang lebih berhak? Rasulullah memberikan petunjuk kepada mereka yang lebih dekat pintunya dengan kita. Maka dikatakan oleh Imam Ibnul Mundhir rahimahullah, beliau menyatakan wa hadzal hadis, di dalam hadis ini dalun ala anna ismal jar yaqa'u ala ghairil mulasiq, bahwasanya seorang tetangga itu ini terjadi atau dikatakan tetangga walaupun tidak berdempetan secara langsung. Artinya tidak harus berdempetan. Ya. Jadi bukan itu patokannya. Patokannya apa dalam hadis ini? Apa itu aqrabu aqrabihima min kibaban? Ya. Patokannya adalah pintu yang terdekat dengan kita. Tidak harus berdempetan. Terkadang ya, ada rumah yang tetangganya itu rumahnya dempet tapi pintunya dari sisi yang lain jauh. Ya. Tetangga-tetangga, tapi yang lebih berhak adalah yang lebih dekat pintunya dengan kita. Artinya apa? Artinya ketika ada sesuatu yang darurat, kita larinya ke siapa? Yang pintunya lebih dekat dengan kita. Larinya ke pintu yang lebih dekat, bukan yang di sisi yang lain, rumahnya dempet. Tapi kita mau masuk ke rumahnya, masih lari keliling. Ada darurat, kebakaran atau ada apa, lari muter masih. Lah, patokannya apa? Sesuai dengan anjuran Nabi kita alaihi salatu wassalam, pintunya yang lebih dekat. Dan tidak harus pintunya itu juga melekat, ya. Walaupun di sana ada apa? Ada celah. Tidak ada masalah, ya. Tidak harus melekat. Jadi patokannya demikian al-kalam tawil, ya. Perkataan di antara apa, pendapat di antara para ulama sangat panjang terkait dengan permasalahan ini, ya. Sebagaimana hadis setelah ini, ya, akan disebutkan di sana berapa yang disebut tetangga. Sebagaimana pada pertemuan yang telah lalu kami sampaikan, ada yang menyatakan yang dia sholat subuh secara berjamaah bareng di satu masjid, ya, dikatakan tetangga. Ya, ada yang menyatakan 40 rumah, ya, 40 rumah. Sebagaimana dari perkataan Aisyah dan seterusnya. Perkataan pendapat di sini banyak di antara para ahli ilmu. Kemudian di sini dalam hadis ini terdapat adanya syariat untuk kita mengirimkan sesuatu kepada tetangga, ya, terutama, dan merasa kehilangan, ya, ketika kita tidak menjumpai tetangga kita, terkhusus ketika mereka ini orang-orang fakir, orang-orang fukara, ya, maka disyariatkan. Dan tidak harus fukara, tidak harus fakir, kaya pun kita tetap disyariatkan untuk memberikan hadiah. Dan masih pada bab ini, Pak, hak mereka yang terdekat walaupun kaya, mereka tetap memiliki hak yang terdepan dibandingkan orang yang lebih jauh daripadanya. Naam. Ala kulli hal, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.